Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu, para aba wal ummahat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali kita berkumpul di program Madinah Madrasah Diniyah Ibu dan Ayah yang diselenggarakan oleh Yayasan Al-Falah Klaten. Baik, insyaallah pertemuan kita di malam hari ini masih melanjutkan pertemuan yang terakhir berkenaan dengan metode pengajaran yang bisa kita terapkan pada anak-anak kita. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah sebutkan dua metode yang bisa kita lakukan. Ini diantaranya adalah penanaman nilai, demikian juga targhib wa tarhib. Maka insyaallah di malam hari ini kita akan coba mengangkat dua metode pengajaran ya, atau dua metode pendidikan terhadap anak-anak kita, yaitu tentang storytelling, yaitu menceritakan ya, menceritakan sesuatu kepada mereka, dan juga yang kedua metode tanya jawab. Kita akan coba bahas perkara yang pertama, yaitu tentang storytelling. Ini storytelling itu kita menceritakan sebuah kisah yang di dalamnya itu terdapat hikmah dan pelajaran. Ya. Dan ini adalah metode yang bisa kita dapatkan di dalam Al-Qur'an, demikian juga dalam sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Barang siapa yang melihat apa yang terdapat dalam kitab suci Al-Qur'an, maka dia akan dapati banyak sekali kisah-kisah yang terdapat di dalam kitab suci kita. Ya, kita bisa melihat ya, kisah dari para anbiya, ya, kisah Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, ya, Nabi Musa alaihissalam, ya, bahkan kita dapati ada sebuah surat, ya, yang dari awal sampai akhirnya bisa kita katakan, ya, mulai dari awal, ya, atau mayoritasnya bercerita tentang sosok seorang nabi. Ini surat Yusuf alaihissalam, surat Yusuf alaihissalam, ya. Di sana juga ada kisah tentang ibunya Nabi Isa, ya, kisah tentang Maryam. Ya, demikian juga ada kisahnya sosok seorang yang saleh, yakni Luqman Al-Hakim. Ya, banyak sekali kisah-kisah yang kita dapatkan di dalam Al-Qur'an. Demikian juga Nabi alaihi salatu wasalam, seringkali beliau mengisahkan kepada para sahabat tentang umat-umat terdahulu. Mungkin Bapak dan Ibu pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang pembunuh 99 nyawa. Ya. Nabi SAW mengatakan, kana man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Dahulu ada orang di masa sebelum kalian, ada orang yang membunuh 99 jiwa. Ya, Nabi bercerita tentang orang yang membunuh 99 nyawa. Yang orang ini mau bertobat, ya, kemudian dia mencari siapa orang yang paling berilmu untuk membimbing dia, ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bertemu dengan seorang ahli ibadah. Ya, bertemu dengan seorang ahli ibadah, kemudian orang ini bertanya kepada ahli ibadah tersebut, ya, aku telah membunuh 99 nyawa. Apakah Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatku? Ya, ahli ibadah ini karena kebodohannya dia mengatakan, "La, tidak." Ya, maka kemudian dibunuhlah ahli ibadah ini, sang rahib ini, oleh si pembunuh 99 nyawa, sehingga genap 100 nyawa yang dia bunuh. Lalu dia ketemu dengan seorang alim minal ulama, ya, seorang yang berilmu. Lalu dia bertanya kepada alim tersebut, apakah ada orang, apakah Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya? Maka kemudian katanya, siapa yang menghalangi antara dirimu dengan taubatnya Allah Subhanahu wa taala? Ya, kemudian dia menunjukkan satu tempat, idhab ila makani kada wa kada fa inna biha unasun ya'budunallah fa'budillaha ma'hum. Pergilah engkau ke, kemudian dia menunjukkan satu tempat, Lalu dia mengatakan di sana orang-orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'budillaha ma'hum. Maka beribadahlah engkau kepada Allah bersama mereka. Lalu si pembunuh pun berjalan ke tempat tersebut, lalu dia meninggal dunia di tengah perjalanan. Kemudian terjadi persisian antara malaikat rahmat dengan malaikat azab, siapa yang akan mengambil jiwa ini. Kemudian ternyata setelah diukur, jarak dia ke tempat yang baru yang dia tuju ini lebih dekat daripada tempat dia, tempat yang dia jadikan tempat bermaksiat di masa lalunya. Maka kemudian dia pun diambil oleh malaikat rahmat. Ya, tentu kisah ini memiliki banyak sekali hikmah ya, tentang taubat, bagaimana keteguhan seseorang dalam bertaubat, juga demikian juga tentang pentingnya ilmu, berbahaya yang berfatwa tanpa ilmu. Banyak sekali hikmah dan pelajaran yang bisa kita dapatkan dari satu kisah saja. Dari satu kisah. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita tentang orang yang belang kulitnya, orang yang botak dan orang yang buta, tentang bagaimana mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita tentang tiga orang yang terjebak dalam sebuah gua, kemudian mereka bertawasul dengan amalan solehnya. Banyak sekali cerita-cerita yang bisa kita sampaikan kepada banyak sekali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memberikan pengajaran kepada para sahabat melalui cerita. Sehingga yang namanya storytelling ini merupakan salah satu metode pendidikan yang sangat baik untuk kita berikan kepada atau kita terapkan kepada anak kita, terutama yang berkenaan dengan pengajaran akidah, demikian juga pengajaran agama, ya, pengajaran diniyah kepada mereka. Oleh karena itu orang tua dia hendaknya mencoba untuk menempuh metode ini. Metode ini metode yang sangat mengasihkan. Siapa di antara kita yang nggak suka dengar cerita, ya? Hampir semuanya mungkin kita. Jarang sekali orang nggak suka dengar cerita, ya. Orang suka dengar cerita. Nah, dari cerita inilah kita berusaha menanamkan nilai kepada anak-anak kita. Kita berusaha mengajarkan mereka, ya, hal-hal yang perlu untuk mereka ketahui. Dan juga, terlebih lagi, ya, melalui kisah-kisah ini, kita bisa mendidik mereka untuk memiliki akhlak yang mulia. Ya, sebagai contoh saja, ketika mereka mengalami kesulitan, ya, atau mengalami ketika mereka berpegang pada prinsip kebenaran, kemudian mereka mendapatkan cobaan, ya, maka kisah-kisah yang kita dapati dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, bagaimana resiko yang mereka dapatkan ketika berpegang teguh dengan kebenaran, nah ini akan memberikan motivasi kepada kita. Ya, misalnya anak-anak kita ceritakan bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajmain di awal-awal dakwah, ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menjaharkan dakwahnya, mulai berdakwah secara terang-terangan, apa yang didapati oleh para sahabat? Cercaan, cacian, makian, bahkan siksaan. Bahkan sebagian di antara mereka ada yang terbunuh karena berpegang teguh dengan keimanan mereka. Nah, kalau anak-anak kita ceritakan permasalahan ini, dia akan memiliki kekuatan dalam keimanannya. Dia akan berpegang teguh. Oh, dulu para sahabat seperti ini, maka saya harus seperti mereka. Tidak mudah kemudian prinsipnya ini kemudian goyang. Tidak mudah kemudian apa yang dia yakini ini berpaling. Ya, luar biasa. Jadi kita bisa menanamkan prinsip akidah yang kokoh kepada anak-anak kita melalui kisah-kisah tersebut. Demikian juga permasalahan akhlak, ya, kejujuran. Pada pertemuan yang lalu kita sudah berbicara tentang penanaman nilai. Anak-anak harus kita tanamkan kepada mereka, kita doktrinkan, ya, kalau bahasa ini, ya, bahasa modernnya, kita doktrinkan kepada mereka untuk menjadi orang yang jujur. Maka untuk membantu penanaman nilai ini bisa kita tambahkan dengan cerita. Misalnya, ya, disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam Riyadhus Shalihin, ya, dalam bab as-sidq, ya, tentang kejujuran. Beliau menyebutkan tentang kisahnya Ka'ab bin Malik. Ya, tentang kisahnya Ka'ab bin Malik. Bagaimana Ka'ab bin Malik ini barakallahu fikum, ya, diboikot oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ketika terjadinya perang Tabuk, ya, Ka'ab bin Malik ini tidak mengikuti perang Tabuk, dan ketika itu beliau tidak memiliki uzur sama sekali. Beliau tidak memiliki uzur sama sekali. Kenapa beliau tidak mengikuti perang Tabuk? Ya, maka kemudian dia tertinggal dari perang Tabuk. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari perang Tabuk, Nabi memanggil sahabat-sahabat yang tidak mengikuti perang. Demikian juga kaum munafikin. Kaum munafikin dengan gampang dia berbohong. Saya punya uzur ini, wahai Nabi. Saya punya uzur ini. Kemudian mereka meminta agar Nabi SAW memohon ampunan kepada mereka. Tapi Ka'ab bin Malik jujur. Mengaku salah di hadapan Nabi SAW bahwa beliau tidak memiliki uzur. Kemudian apa akibatnya? Ka'ab bin Malik kemudian diboikot oleh Nabi SAW. Para sahabat tidak boleh berbicara dengan Ka'ab bin Malik. Istrinya diperintahkan untuk menjauhi Ka'ab bin Malik. Ya, tapi Ka'ab bin Malik kemudian bersabar di atas kejujurannya. Bahkan sampai beliau mendapatkan sebuah surat ya dari Raja Ghassan mengajak Ka'ab bin Malik untuk meninggalkan Rasulullah SAW dan bergabung dengan orang-orang Nasrani ya dari Bani Ghassan. Tapi Ka'ab bin Malik tetap dengan kejujurannya. Kemudian apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang membenarkan ya Ka'ab bin Malik atau yang menunjukkan diterimanya taubatnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nah, ini kalau kita kisahkan kepada anak kita, lihat Nak, ya lihat Nak, bagaimana akibat yang didapatkan oleh orang yang jujur. Benar kan apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innas-sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah." Bahwa yang namanya kejujuran itu pasti akan mengiring kepada kebaikan. Dan kebaikan nanti akan membawa kita kepada surga. Jadi korelasi antara penanam nilai dengan apa? Storytelling. Dengan penyampaian cerita. Ya. Misalnya juga masalah kejujuran. Banyak sekali cerita-cerita. Ya, kita sebutkan tentang apa yang didapat kalau orang jujur. Mungkin Bapak dan Ibu pernah dengar cerita tentang bapaknya Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Ya, bapaknya bernama Mubarak. Ya. Kita ceritakan kepada anak-anak kita bagaimana kisahnya Mubarak ini. Ya, disebutkan oleh para ulama bahwa Mubarak ini dulunya adalah seorang yang miskin. Ya. Dia bekerja sebagai penjaga sebuah kebun. Dan kebunnya ini milik seorang qadi, qadi yang kaya raya. Suatu ketika qadinya ini berkunjung ke kebun yang dijaga oleh Mubarak. Ya. Kemudian dia meminta agar Mubarak memberikan kepadanya buah ruman, ya buah delima yang manis. Tolong ambilkan buah delima yang manis. Maka kemudian diambil satu buah delima oleh Mubarak, diberikan kepada majikannya, ternyata asam. Kemudian dia beritahu lagi, Mubarak, tolong ambilkan lagi buah delima. Ternyata yang kedua asam juga. Maka sang majikan pun marah kepada Mubarak, ya. Wahai Mubarak, kamu sudah bekerja di sini cukup lama. Masa kamu nggak bisa membedakan mana delima yang manis, mana delima yang asam? Kemudian Mubarak mengatakan, wahai tuanku, wahai majikanku, saya dikontrak di sini sebagai penjaga kebun. Nggak ada dalam kontrak itu saya diberikan keluasan untuk mencicipi buah-buah delima yang ada dalam kebun ini. Maka saya nggak mencicipi sama sekali. Jadi selama dia bekerja di sana, dia nggak pernah sama sekali mencicipi buah di kebun majikannya tersebut, sehingga dia tidak bisa membedakan mana delima yang manis, mana delima yang asam. Maka kemudian sang majikan pun terkesan kepada Al-Mubarak, lalu dia pun dinikahkan dengan putri sang qadi tadi, qadi yang kaya raya tadi, dan putrinya ini adalah seorang penuntut ilmu, seorang yang berilmu, dan dari pernikahan tersebut lahirlah imam besar kaum muslimin Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu taala. Nah, kalau kita lihat kan kita lihat di sini masyaallah ya, buah dari kejujuran. Nah, ini kalau kita ceritakan kepada anak-anak kita, ya mereka akan semangat. Masyaallah ya, ternyata kejujuran itu pasti memberikan apa? Memberikan keberuntungan ya, seperti Ka'ab bin Malik ya, seperti Abdullah bin Mubarak, ternyata begitu begitu hebatnya atau begitu benarnya apa yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi begitu ya para aba wal umahat, para bapak dan ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cara kita mengajarkan sesuatu kepada anak yakni melalui storytelling. Namun perlu kita ingat ya, kita perlu punya bekal sebagai orang tua kalau ingin menerapkan storytelling ini. Ya, kita perlu perbendaharaan kisah. Jadi jangan ngarang, ya. Jangan ngarang atau jangan kemudian menceritakan dongeng-dongeng yang penuh khurafat. Ceritakan dongeng Lutung Kasarung atau Timun Mas, ya. Atau apalagi dongeng-dongeng yang biasanya dongeng Loro Jonggrang misalnya, ya. Ini kan dusta, ya. Ini kan dusta, bohong. Nah, kita perlu referensi ya kisah-kisah yang sahih. Ya, makanya orang tua pun harus banyak membaca. Nah, ini bagus sekali kalau misalnya di rumah kita itu ya panjenengan sisihkanlah uang ya untuk membeli buku. Jadi ditarget misalnya satu bulan itu ada satu atau dua buku yang mengisi perpustakaan mini di rumah kita. Ya, ini sangat bermanfaat ya. Jadi kadang-kadang kalau toh kita nggak bisa menceritakan kepada anak-anak kita, kita tumbuhkan kecintaan mereka kepada buku. Jadi mereka membaca cerita itu sendiri. Nah, kalau misalnya mereka belum bisa cerita, belum bisa baca, maaf ya, kita yang bacakan kepada mereka. Ini bagus sekali untuk melatih pola pikir mereka, berpikir sistematis ya. Mereka terbiasa mendengar bacaan, nanti kalau bisa baca sendiri mereka terbiasa membaca. Ini sangat luar biasa efeknya bagi mereka dewasa nanti. Ya, mereka pengetahuannya bisa luas, kemudian wawasannya juga luas, pola pikirnya juga luas ya. Ketika menghadapi berbagai macam orang, mereka paham strateginya bagaimana berbicara dengan orang yang berpendidikan tinggi misalnya, atau orang yang berpendidikan menengah, atau orang yang berpendidikan rendah. Karena apa? Pengetahuannya luas. Jadi dia bisa menyesuaikan diri. Ya. Tapi kalau misalnya anaknya belum bisa baca, ya kita yang harus banyak baca. Bacakan kisah-kisah ya, kisah-kisah para sahabat, kisah para nabi, ya, kisah para sahabat. Dan nah, inilah tantangan kita ya. Tantangan kita adalah bagaimana membahasakan cerita-cerita itu dengan bahasa yang bisa dicerna dengan mudah oleh anak-anak kita. Ini yang terkadang mungkin satu hal yang perlu saya sampaikan kepada penerbit-penerbit ya, banyak bahasa-bahasa buku-buku kita itu yang tidak akrab dengan anak-anak. Sehingga anak-anak baru baca sebentar nanya, bi, ini artinya apa, bi? Umi, ini artinya apa, ya? Ya, bagusnya kalau orang bikin buku itu ditulis, ini untuk tahu berapa usianya, ya. Jadi orang tuh bisa tahu, oh ini untuk usia 3 tahun misalnya, ini untuk usia 5 tahun, ya. Kata-katanya tidak terlalu banyak yang menyulitkan dan seterusnya. Jadi ini yang perlu kita persiapkan, kita harus punya khazanah. Makanya jadi orang tua itu memang satu hal tantangan yang luar biasa sebenarnya. Kita perlu bekal ya. Selain bekal ilmu pendidikan, kita juga perlu banyak membaca ya. Ya kalau enggak bisa banyak membaca, ya paling tidak kita sediakan bacaan-bacaan ya untuk anak-anak kita. Baik, ini yang berkenaan dengan storytelling. Nah, kemudian yang keenam ya, ini tentang tanya jawab. Ini juga metode yang sering kita dapati dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi beliau mengundang rasa ingin tahu para sahabat ya dengan pertanyaan. Contohnya apa? Contohnya hadis Mu'ad kemarin yang kita baca. Ya, yang kita bacakan di pertemuan yang terakhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya terlebih dahulu kepada Mu'ad. Ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'alallah. Wahai Mu'ad, ya. Apakah engkau tahu apa yang menjadi hak Allah dan apa atas hamba dan apa yang menjadi hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Lalu kemudian Mu'ad mengatakan, Allahu wa rasuluhu alam. Allah dan rasulnya lah yang lebih mengetahui. Ya, maka kemudian Nabi SAW menjelaskan tentang hak Allah ya ibad ayat buduh wala yusyriku bihi syai'a. Ya, hak Allah atas hamba adalah Allah, agar Allah diibadahi dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Dan hak hamba yang hendaknya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Allah tidak akan mengazab siapa yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya, tanya jawab. Demikian juga Jibril alaihissalam. Hadis Jibril. Pada hadis Jibril alaihissalam. Ketika Jibril alaihissalam ingin mengajarkan kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Ya, beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya dalam bentuk seorang laki-laki. Ya, syadidu bayadi thiyab syadidu sawadi syar la yura fihi atharu safar wala ya'rifuhu ya minna ahadun. Kata Umar bin Khattab dalam hadisnya, ketika itu Jibril datang dengan pakaian yang sangat putih, rambut yang sangat hitam, dan tidak tampak padanya bekas-bekas safar. Kemudian dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, lalu dia sandarkan lututnya kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa wada'a kafaihi 'ala fakhidhaihi. Lalu dia meletakkan kedua tangannya di atas pahanya. Lalu dia bertanya kepada Nabi SAW, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang apa itu Islam. Jadi dia bertanya di hadapan para sahabat. Jibril bertanya kepada Nabi SAW di hadapan para sahabat. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, Islamu, ya, antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Yang namanya Islam adalah engkau bersyahadat bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, kemudian engkau menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan pergi ke Baitullah apabila engkau mampu untuk menempuh perjalanannya. Ya, kemudian kata Jibril alaihissalam, shadaqt. Ya, engkau benar. Fa'akhbirni anil iman. Ya, engkau benar. Kemudian kabarkan kepadaku tentang iman. Beliau bertanya, apa itu iman? Coba jelaskan apa itu iman. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Ya, al-iman adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada al-qadar, ya, kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Fa'akhbiri anil ihsan, kemudian khabarkan kepadaku tentang ihsan. Maka Nabi SAW menjelaskan, al-ihsan anta'budallaha ka'annaka tarah fa'ilam takun tarahu fa'innahu yalak. Islam itu, ihsan itu adalah engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau engkau tidak melihatnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala melihatmu. Kemudian beliau bertanya tentang kiamat. Nah, kemudian di akhir hadis, ya, setelah berjalan beberapa waktu, Nabi SAW mengatakan, hadza Jibril atakum, ya, yu'allimakum dinakum. Ya, yang barusan datang kepada kalian adalah Jibril alaihissalam. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Ya. Nah, apa yang kita bisa simpulkan dari sini? Jibril datang untuk mengajarkan kepada para sahabat. Lewat metode apa? Tanya jawab. Ya. Lewat metode tanya jawab. Dan tanya jawab ini kata para ulama, dia termasuk metode yang yang sangat penting, ya. Ketika terjadi diskusi, ya, guru ngetes muridnya, kemudian dia nggak tahu, lalu gurunya mempersiapkan jawaban seperti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada Mu'ad. Atau ada di antara murid yang bertanya, kemudian gurunya menjelaskan. Ternyata misalnya dia selesai dari menjelaskan sesuatu, ada hal-hal yang belum dipahami, ada orang yang bertanya, maka jelaskanlah, ya, di apa istilahnya, simpul tadi yang masih belum terbuka, ya, simpul terikat yang masih terbuka dibuka, ya, sehingga semuanya menjadi jelas. Nah, ini pun bisa kita terapkan kepada anak-anak kita, ya. Misalnya kita bertanya kepada anak kita tentang pelajaran yang dia sudah pelajari di sekolah, ya. Nah, robmu siapa? Man robbuk, ya. Kemudian kenapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata? Kenapa kita tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, ya? Kita tanya anak-anak kita tentang prinsip-prinsip dasar agama ini. Tanya kepada anak-anak kita, coba kamu coba sebutkan, ya. Rukun Islam itu apa saja, rukun iman itu apa saja. Kalau misalnya dia belum tahu, kita jelaskan. Oh, kamu belum tahu, ini Bapak jelaskan, ya. Nah, kalau dimulai dengan pertanyaan, ini fungsinya adalah agar mereka memiliki fokus. Ya, ketika suatu pelajaran itu dimulai dengan pertanyaan, maka anak-anak ini niscaya akan lebih fokus. Ya. Ima itu pertanyaan dari dia atau pertanyaan itu dari sang guru, dari kita sebagai pengajar. Ya. Nah, ini juga bisa diterapkan di sekolah. Jadi guru-guru ketika membuka pelajaran memulai dengan pertanyaan, ya. Misalnya tentang Nabi Yusuf atau kisah, ya, kita akan bercerita tentang salah satu nabi dari nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus. Kita tanya dulu kepada kepada murid-murid kita. Siapa yang tahu kisahnya Nabi Nuh alaihi salam, ya? Ya, bagaimana kisahnya Nabi Nuh alaihissalam? Ya, apa yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihissalam? Apa yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Nuh alaihissalam? Nanti kalau misalnya ada yang menjawab, perahu Ustaz, oh ya, perahunya untuk apa? Tanya, ya. Jadi anak-anak itu dia berpikir dan ketika ditanya dia bisa mengekspresikan, artinya dia bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya atau apa yang dia ketahui, ilmu yang dia dapatkan. Ya, dan Nabi SAW sering seperti itu, ya. Misalnya dalam hadisnya Abdullah bin Umar, Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, ya, apakah kalian mengetahui ada sebuah pohon yang memiliki sifat yang mirip dengan orang-orang yang beriman? Ya, maka ketika itu para sahabat mengungkapkan pendapatnya, ya, mengungkapkan pendapatnya bahwa ini adalah pohon pohon ini ya, atau pohon yang ada di lembah-lembah. Nah, ketika itu Abdullah bin Umar, ya, sebenarnya dia punya jawaban, ya. Ketika mendengar pertanyaan itu, Abdullah bin Umar sebenarnya ingin menjawab. Ya, dia berpikir bahwa ini yang dimaksud oleh Nabi SAW ini adalah nakhlah, yakni apa? Pohon kurma. Tapi dia tidak ungkapkan, ya. Ternyata benar apa yang diinginkan oleh Nabi SAW, ternyata benar pohon kurma. Ya, karena pohon kurma ini banyak sekali manfaatnya. Nah, ini beberapa contoh dari Nabi SAW bahwa beliau memberikan pengajaran melalui pertanyaan. Ya, jadi kita pun bisa menerapkan kepada anak-anak kita melalui pertanyaan, melalui dialog, ya. Bagaimana mengukur pengetahuan anak-anak kita? Kalau memang ada yang belum jelas, ya, maka tugas kita untuk kembali mengajarkan kepada anak-anak kita. Berarti ada sesuatu yang belum dia pahami. Nah, inilah fungsinya tanya jawab tadi, ya. Kita pertama bisa mengukur kemampuan anak-anak kita, ya. Demikian juga melalui tanya jawab ini anak-anak bisa belajar untuk mengekspresikan apa yang diketahui, mengekspresikan ilmunya. Baik, inilah dua metode yang mungkin bisa kita terapkan dalam pendidikan anak-anak kita untuk melengkapi metode-metode lainnya yang pernah kita sampaikan. Ya, jadi pada prinsipnya kita bisa menggunakan metode storytelling, menceritakan kepada anak-anak kita sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Demikian juga kita bisa memberikan pengajaran kepada mereka melalui metodologi tanya-jawab. Wallahu ta'ala alami sawab. Mungkin ini materi yang bisa kami sampaikan di kesempatan malam hari ini. Kemudian seperti biasa, mari kita lanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Tafadhal Ustaz. Sampai di sesi tanya jawab. Bapak Ibu Imani warahmatullah. Saya ingatkan agar Bapak Ibu memanfaatkan forum ini dengan baik, ya. Silakan pertanyaan ditulis di chat Zoom ataupun di komentar Facebook ataupun bisa juga lewat WA wali kelas masing-masing. Nah, dan ini sudah ada 3 pertanyaan, Ustaz. Masya Allah. Saya bacakan yang pertama. Ya. Bagaimana dengan kisah dongeng pada video animasi, Ustaz? Nah. Wallahu ta'alam, kalau dongengnya itu suatu hal yang apa di luar nalar seperti hewan bisa berbicara atau yang semisalnya, maka sebaiknya tidak, ya. Tapi kalau misalnya cerita itu yang bisa kita dapati dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Seperti dialog antara bapak dan ibu, bagaimana cerita di rumah, misalnya dikisahkan ada anak yang membantu ibunya, maka yang demikian tidak mengapa. Tapi kalau dongeng yang fantasi macam Doraemon, ya, tereteng, ya, kayak kita dulu, ya, ya, kantong ajaib, apapun bisa diambilnya, ya, yang seperti ini sebaiknya tidak. Walaupun ada nilai-nilai moral di sana, tapi nanti kita akan akan muncul suatu problem baru, ya. Itu kan suatu hal yang fantasi sifatnya, suatu hal yang tidak terjadi, ya, tidak terjadi di masa kita. Ada satu alat yang bisa mengeluarkan segala sesuatu yang kita perlukan, maka sebaiknya yang seperti ini tidak, ya. Jadi kalau memang ingin menyampaikan kisah kepada anak, sampaikan sesuatu yang realistis saja, ya, satu hal yang realistis, tidak kemudian satu hal yang terlalu bombastis, yang terlalu fantastis, ya, sehingga membuat anak-anak kita itu berpikir apa istilahnya, penuh dengan khayalan, ya. Wallahu ta'ala alam, ya. Saya pernah dengar dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau cerita fiksi itu tidak murni terlarang semuanya, tapi ya itu harus realistis, ya, harus realistis, tidak kemudian dipenuhi dengan hal-hal yang sifatnya tidak nyata. Wallahu ta'ala alam. Ya, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya masih ada kaitannya dengan pertanyaan yang pertama. Apa dampak dari anak yang dibiarkan menonton film kartun, Ustaz? Dampaknya. Nah, apa itu? Baik, yang pertama dia akan meniru apa yang dicontohkan oleh tokoh kartun tersebut, ya. Kalau yang dicontohkan itu suatu hal yang baik, tapi terkadang ya tidak semuanya baik ya, atau banyak yang jelek ya. Ya, seperti yang saya pernah dapatkan sebuah kasus film kartun yang mungkin dianggap oleh orang tua biasa ya. Pernah nonton kartun Tom and Jerry enggak? Tom and Jerry itu yang kucing sama tikus itu berkelahi ya. Film kartun semacam ini, ada anak yang menonton, ya. Kemudian dia melihat adegan-adegan dalam film kartun tersebut, dan antum sendiri bisa lihat ya. Ya kadang-kadang nggak apa-apa lah, sekali-kali YouTube ya. YouTube-an sendirilah, lihat Tom and Jerry itu seperti apa. Kalau belum tahu ya. Terus saya kira banyak yang tahu Tom and Jerry. Nah, di situ diperlihatkan adegan-adegan yang sadistik ya. Adegan-adegan yang misalnya dipukuli pakai godam, pakai palu godam sampai benjol ya. Nah, kalau anak-anak kita biarkan untuk nonton film-film kartun seperti ini, ya, dia akan meniru adegan-adegan tadi. Ini kasus nyata. Saya dapati ya, ada kakak yang kalau dia itu marah sama adiknya, dia mukulnya itu luar biasa. Ini botol Aqua nih ya, dipukulin ke kepalanya keras. Duh! Ternyata dia mengambil itu dari adegan film Tom and Jerry. Ya, anak-anak kita belum bisa memilah, belum bisa memfilter. Dia hanya bisa meniru, melihat, kemudian meniru. Oleh karena itu apa? Kalau toh ingin menonton film kartun, tapi film kartun juga ada khilaf di kalangan para ulama ya, karena kartun ini ada penampakan wajah seperti seperti manusia, seperti itu, seperti makhluk, yang ini dilarang dalam Islam. Ya, inna min asyaddin nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya yang paling besar adabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah orang-orang yang membuat gambar-gambar bernyawa ini. Oleh karena itu berat sekali kalau kita ingin merekomendasikan film kartun kepada anak-anak kita. Pertama dari sisi pelanggaran syariatnya, ada gambar-gambar yang menyerupai makhluk bernyawa. Kemudian yang kedua, muatannya yang banyak sekali yang bertentangan dengan syariat. Kalau saya ditanya, ada nggak Ustaz tayangan kartun yang direkomendasikan? Ya paling dari kawan-kawan UFIT ya, UFIT Kids itu. Ada kartun Ubay ya, itu kan memang tidak ditampakkan seperti makhluk seperti makhluk yang utuh begitu ya. Nah, itu paling yang bisa saya rekomendasikan. Adapun yang lainnya yaitu tadi ada pelanggaran pembuatan makhluk bernyawa, kemudian dari sisi materinya juga banyak yang bertentangan dengan syariat ya. Ipin-ipin itu jangan salah ya, banyak ngajarkan bid'ah juga itu. Ya, di bulan Ramadan misalnya nyalakan obor ya, banyak yang bid'ah itu disampaikan juga di sana ya. Ya, makanya sulit kalau misalnya ada kartun-kartun yang terlepas dari pelanggaran syariat ya. Jadi kalau saya rekomendasikan enggak usahlah untuk menonton kartun-kartun itu kecuali memang dari lembaga-lembaga yang sudah mengerti ilmu syar'i, lembaga-lembaga yang memang menyampaikan ilmu sesuai dengan manhaj salafus saleh. Wallahu taala alam. Ya. Silakan Ustaz. Ya. Nah, okay. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, bagaimana dengan sebagian orang tua yang mengambil kisah dari kisah Nusantara yang terbukti kesolehannya untuk menjadi anak-anaknya dalam keadaan karena jika mengambil dari Al-Quran tidak menguasai Ustaz. Kisah Nusantara yang teruji kebenarannya ini apa? Saya belum dapat apa misalnya. Nggak disebutkan ya. Ya intinya kalau misalnya ceritanya itu memang benar terjadi ya, dan kemudian tidak ada khurafat di dalamnya, nggak jadi permasalahan. Misalnya cerita apa? Cerita Nusantara yang faktual gitu ya, yang benar-benar. Maling kundang nggak benar. Ya, anak yang durhaka kurang tua. Wah, paling kundang nggak tahu saya itu dongeng saja, rekaan saja. Itu di apa rekaan di sekitar apa di Kepulauan Nusantara ya, di mana-mana ada kisah ya seperti maling kundang. Ini nggak benar ya. Kalau masalah kedurhakaan ya insya Allah banyak kisah-kisah dari apa para ulama ya. Ada buku yang ditulis khusus mengumpulkan kisah-kisah yang berkenaan dengan birrul walidain. Ya baik itu yang orang-orang yang menunjukkan bagaimana keutamaan orang-orang yang berbakti kepada orang tua dan orang-orang yang durhaka. Saya kira kita mencukupkan saja dengan kisah-kisah semacam ini tanpa harus mengisahkan kepada anak-anak kita dongeng-dongeng Nusantara. Dongeng-dongeng Nusantara banyak sekali khurafatnya. Antum tahu dongeng Dewi Sri ya, menunjukkan bahwa padi itu berasal dari seorang dewi ya. Kemudian Gunung Tangkuban Perahu, ini kan semua khurafat semuanya. Ya, yang suatu hal yang enggak benar, enggak terjadi. Ya, jauhkan anak-anak kita. Kita gimana prinsip kita kan anti TBC ya. Anti TBC, takhayul bid'ah khurafat. Ya, jangan diinikan ke anak-anak kita ya masalah khurafat-khurafat semacam ini. Baik. Makanya bapak dan ibu harus cari referensi ya, cari referensi kisah-kisah yang sahih, kisah-kisah yang benar. Ya, dongeng-dongeng Nusantara yang kita dapati di sekolah ini banyak sekali unsur khurafatnya. Ya. Loro Jonggrang misalnya, bangun candi, candi tempat ibadahnya orang kafir ya. Ya, jadi benar-benar perlu selektif dalam memilih cerita. Baik. Cukup Ustaz, ada lagi? Silakan. Bagaimana dalam metode tanya jawab jika ada pertanyaan dari anak dan kita tidak bisa menjawabnya dengan baik Ustaz karena takut salah juga kalau dijawab. Bagaimana caranya Ustaz? Baik, kita bisa mengatakan kepada anak-anak kita ya, wallahu taala alam. Kita enggak boleh juga menjawab sesuatu tanpa ada ilmu kan? Ya, wallahu taala alam ya, kamu tunggu saja biar nanti bapak dan ibu cari jawabannya. Fas'alu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun. Nah, kemudian antum coba cari jawabannya, tanyakan kepada gurunya atau kepada orang yang lebih berilmu tentang apa yang dia tanyakan. Ya, jadi tetap tidak boleh menjawab. Atau kalau misalnya memang sulit ya, kita bisa katakan kepada anak-anak kita, teruslah kamu membaca, misalnya kita kasih motivasi kepada anak-anak kita. Teruslah kamu membaca, pasti suatu saat kamu, insya Allah ya, jangan pasti ya, insya Allah suatu saat kamu akan mendapatkan jawabannya. Ya, misalnya kita benar-benar mentok ya nggak bisa mendapatkan jawabannya, kita bisa berikan jawaban seperti itu. Ya, saya ingatin ya, itu yang diajarkan oleh bapak saya dulu ya, ketika bapak saya itu guru akuntansi, jadi nggak paham masalah sains. Jadi kurang paham masalah sains. Kemudian waktu kecil itu saya pernah baca tentang teori relativitas. Saya nanya ke bapak, Pak, teori relativitas ini apa? Bapak saya bingung, nggak bisa jawab. Cuma beliau memberikan satu jalan kepada saya yang saya pegang terus. Ya, beliau mengatakan bahwa teruslah membaca, kata beliau. Teruslah membaca, maka insya Allah suatu ketika kamu akan mendapatkan jawabannya. Ya, jadi anak akan terus terpacu untuk membaca. Nah, kalau misalnya kita memang nggak tahu, orang tua kita nggak mungkin tahu segala sesuatu kan. Ya, fas'alu ahla dzikir, tanya kepada orang yang lebih tahu. Kalau memang tidak bisa, ya sudah, bilang kepada anak kita untuk terus belajar, biarkan kamu nanti sendiri akan mendapatkan jawabannya. Wallahu ta'ala alam. Ya. Ada lagi? Ya. Jazakallah khairan Ustaz, sudah tidak ada Ustaz. Taib, alhamdulillah. Di akhir ini mohon Ustaz menyimpulkan ya dari tiga metode pembelajaran dari pembiasaan dan keteladanan, kemudian nama nilai, at-tarwib, at-tarhib, dan juga storytelling dan tanya jawab ini, mohon disimpulkan di akhir sesi ini. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, para aba wal ummahat rahimakumullah. Ya, dari sini kita bisa melihat ya, dari tiga paparan, tiga pertemuan kita yang terakhir ini kita berbicara tentang bagaimana metode pendidikan kepada anak kita. Kita bisa lihat bahwa sesungguhnya metode pengajaran itu bervariatif. Ya, memiliki variasi-variasi. Sehingga kalau misalnya anak kita misalnya bosan dengan satu variasi, kita tempuh jalan yang lain. Sehingga anak-anak itu mendapati hal yang baru. Ya, tidak monoton. Jadi coba kalau misalnya dia sulit untuk di misalnya dengan apa namanya penanaman saja dengan penanaman saja tidak cukup, maka tambah dengan apa? Tambah dengan cerita, demikian juga keteladanan. Kalau keteladanan wajib sih kalau saya bilang. Mau nggak mau karena kita mengajarkan jadi guru di depan anak-anak kita, yang namanya keteladanan itu perlu kita jaga terus. Agar apa yang kita sampaikan itu berpengaruh pada anak-anak kita. Ada pun yang lainnya, ya kita silakan menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Kalau dia bosan misalnya di seperti atau harus diperkuat, maka silakan tempuh metode mana saja yang bisa mengekalkan ilmu tersebut kepada anak-anak kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya mungkin cukup sampai di sini Ustaz. Kami kembalikan kepada antum. Alhamdulillah telah kita selesaikan 3 bagian dari metode pendidikan anak, dari awal pembiasaan dan keteladanan, juga penanaman nilai at-targhib, ya, motivasi at-targhib dan juga ancaman yang mendidik. Kemudian hari ini storytelling dan tanya jawab insyaallah sudah dibahas dan disampaikan oleh Al-Ustadz Gira Mandiri Bahrun. Semoga kita bisa mengambil faedah manfaat dari apa yang beliau sampaikan dan berguna dalam mendidik anak-anak kita semua. Nah, dan Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, seperti yang telah saya sampaikan awal bagian pertama, bahwa setelah kita selesaikan 3 bagian, insya Allah akan kami adakan kuis lagi, ya, kuis yang kedua. Insya Allah segera akan kita share di Facebook pada laman Sekolah Sunnah Al-Falah. Mohon Bapak Ibu juga bisa berpartisipasi dengan menjawab dan semoga bisa menjadi pemenang pada kuis yang kedua ini. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahmuah, kiranya cukup kajian Madrasah Diniyah Ibu dan Ayah Sekolah Sunnah Al-Falah pada sesi yang ketiga ini. Jika ada kekurangan dari apa yang kami selenggarakan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kebaikan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita, keluarga kita, anak kita. Nah, dan semoga akhirnya kita bisa berkumpul di surga bersama-sama. Nah, barakallahu fikum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.